Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Sahabat Ismail Radio AM 774 kHz, bahagia bersama Al-Quran. Alhamdulillah bersyukur dan berbahagia di kesempatan siang yang diberkahi ini. Kembali kami hadirkan di tengah ruang dengar Anda satu program acara Serba Serbi Ismail Radio. Selamat datang dan selamat bergabung bagi sahabat Ismail Radio dimanapun Anda berada dalam program acara Serba Serbi Ismail Radio. Insya Allah selama satu jam ke depan kami hadir menemani istirahat siang Anda sembari menunggu datangnya waktu sholat asar. Dan di siang hari ini kita telah terhubung dengan Ustadz kita, Al-Ustadz Iqbal Hafidhullah Ta'ala, yang sudah siap untuk menyampaikan materi kajiannya live dari kediaman beliau tepatnya di Kota Lampung. Masih dalam pembahasan yang sama, yaitu Al-Kabair ataupun dosa-dosa besar, yang pada kesempatan siang hari ini kita memasuki dosa besar yang ke-14, yaitu berdusta atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Bagi sahabat Ismail Radio yang ingin bertanya ataupun berinteraktif, dapat bergabung di 8499434343 atau juga di 085262774774. Tapi Ustaz, langsung saja kita mulai kajian kita di sesi yang pertama ini. Tafadhol Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihi al-karim, ya ayyuhal ladhina amanu attaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala, ya ayyuhal nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Saudara saudariku, para pendengar sahabat Ismail Radio yang rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa berhenti, karena sudah sepatutnya bagi seorang hamba senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat-nikmat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita semua, ya, nikmat kesehatan, nikmat iman dan Islam tentunya yang paling besar yang harus kita syukuri dan harus kita jaga. Para pendengar sahabat Ismail Radio yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada siang menjelang sore hari ini kita akan melanjutkan dosa besar yang ke-14, yaitu berdusta atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdusta atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan nama Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah salah satu dosa besar yang dicantumkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala sebagai dosa besar yang ke-14. Dalam masalah berbicara terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam yang tidak benar, yaitu berbicara tentang agama Allah subhanahu wa ta'ala, berbicara dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala, atau berbicara terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berdusta. Dia berbohong terhadap Allah dan terhadap Nabi. Ini adalah kerusakan yang sangat besar yang terjadi dalam agama Islam. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala memperingatkan kita semua, terutama kaum muslimin, para da'i Allah subhanahu wa ta'ala yang menyerukan manusia kepada manusia, agar mereka semua, kita semua berhati-hati dalam berkata tentang agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 33, menjelaskan di situ tentang larangan berbicara tentang Allah subhanahu wa ta'ala kecuali yang kita ketahui. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنْ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya Rabbku telah mengharamkan perbuatan keji yang tampak ataupun yang tidak tampak. Juga Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan dosa, kemudian perbuatan zalim tanpa sebab yang hak, kemudian mensekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu yang tidak pernah ada dalil dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa antakulu alallahi ma la ta'alamun. Dan kalian berkata atas nama Allah sesuatu yang tidak kalian ilmui, ya, atau tidak kalian ketahui. Para pendengar, sahabat Ismail Radio yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala yang mencantumkan dosa-dosa yang terkecil di awal, kemudian yang paling besar di akhir ayat surah Al-A'raf tadi 33. Dan sehingga orang muslim diperintahkan yang pertama menjauhkan perbuatan keji, kemudian perbuatan zalim, kemudian mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita ketahui, saudara-saudariku, para pendengar, sahabat Ismail Radio yang dirahmati Allah, perbuatan syirik adalah salah satu dosa-dosa besar yang sangat besar. Dan kita sudah membacakan pada bulan-bulan yang lalu, Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala mencantumkan besar-besar yang pertama adalah al-isyraku billah, yaitu mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan begitu juga dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersabda kepada para sahabat, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair, maukah aku beritahukan kepada kalian, kata Rasulullah, dosa besar yang paling besar. Kemudian beliau mengatakan, al-isyraku billah, mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dengan ijtanibu sab'al mubiqat, jauhkanlah oleh kalian, kata Rasul, 7 perkara yang membinasakan. Dan Nabi Muhammad SAW menyebutkan yang pertama adalah al-isyraku billah. Yang kemudian dalam ayat Al-A'raf tadi ayat 33, Allah mengatakan, telah kesyirikan, wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Yang engkau berkata atas nama Allah, berkata tentang hukum-hukum Allah, berkata tentang sifat-sifat Allah, ya, dan berkata tentang agama Islam yang kita tidak memiliki kita pengetahuan di dalamnya. Dan ini kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, salah satu dosa besar, ya, adalah berkata atas nama Allah Subhanahu wa taala dan Rasul tanpa benar atau berdusta atas nama Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga yang dijelaskan oleh Syekh Fauzan, beliau mengatakan bahwasanya dosa yang besar, ya, selain dari kesyirikan adalah berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala dan atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar sahabat Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam sering sekali, ya, terjadi disebabkan, ya, hawa nafsu manusia. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan sebuah hukum, namun, ya, terkadang manusia disebabkan bisikan syaitan dia berani menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terjadinya kerusakan agama Islam yang kita lihat sekarang ini, kesyirikan di mana-mana, ya, kebid'ahan di mana-mana, orang melakukan sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentu itu semua disebabkan, ya, orang yang berkata tentang Allah Subhanahu wa taala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam apa yang tidak mereka ketahui. Walaupun mereka sudah mengetahui, ya, bisa jadi mereka mengatakan sesuai hawa nafsunya. Para pendengar sahabat Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan tentu ketika seorang berdusta atas agama Allah Subhanahu wa taala dan berdusta kepada, ya, sesama muslim, itu dosanya jelas lebih jauh dan lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika seorang berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kita ketahui, ya, salah satu sifat munafik ketika berbicara dia berdusta. Berdusta kepada makhluk dilarang dalam Islam. Lalu bagaimana ketika kita berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala? Yang meriwayatkan hadis dari Nabi padahal Nabi tidak meriwayatkan, ya, mengatakan hadis ini sahih dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, barang siapa yang baca surah Yasin pada malam Jumat maka akan mendapatkan keutamaan seperti ini dan seperti itu. Ya, padahal di sana hadisnya adalah hadis maudhu, hadis palsu. Ya, akan tapi seseorang mengatakan ini adalah hadis sahih dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dosa apa lagi yang lebih besar daripada orang-orang yang mengatakan terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam apa yang tidak Rasul katakan ketika itu. Ya. Atau mengatakan barang siapa, ya, yang berziarah kemudian berdoa kepada mayit akan dikabulkan doanya. Ya. Maka sungguh dia telah berdusta atas Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Allah Subhanahu wa taala. Padahal sudah jelas Allah Subhanahu wa taala melarang meminta kepada orang yang sudah meninggal. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam pun sama. Akan tapi, ya, sekali lagi, namanya syaitan, ya, senantiasa menggoda para ulamanya. Ya, syaitan senantiasa menggoda, membisiki, ya, kemudian menaruh syubhat agar manusia menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memperingatkan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 169, kata Allah, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya' wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Para pendengar sahabat Ismail Radio, ya Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 169, ya ayuhan nas wahai segenap manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, makanlah oleh kalian semua apa yang di bumi yang halal dan baik. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, karena sungguhnya dia syaitan, kata Allah, ya, adalah musuh yang nyata bagi kalian. Innama ya'murukum bisu'i wal fahsya, sungguhnya syaitan memerintahkan kalian, ya, kepada perbuatan jelek dan kekejian. Wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun, dan agar kalian berkata atas nama Allah sesuatu yang tidak kalian tahu ilmunya. Ya, jadi dalam ayat ini sudah jelas sekali bahwasanya terjadinya, ya, fatwa misalnya sesuai dengan hawa nafsu, mengatakan hukum yang tidak pernah Allah, ya, turunkan, mengatakan ini halal padahal Allah haramkan, mengatakan Nabi melakukan ini padahal Nabi, ya, tidak pernah melakukan. Ini tentu berawal dari syaitan. Karena memang syaitan, iblis, la'natullah, ya, adalah orang yang sangat, sangat, ya, memiliki permusuhan kepada anak Adam. Lebih lagi ketika Islam, ya, tampak jaya di muka bumi, maka syaitan akan senantiasa membisiki para ulama di antara mereka, membisiki ustad-ustad, membisiki para da'i, agar antakulu alallahi ma la ta'lamun, agar mereka mengatakan, ya, terhadap hukum Allah, terhadap agama Islam ini, terhadap syariat, apa yang tidak mereka ketahui ilmunya. Ya. Kemudian Imam Asy-Sya'di, Syekh Abdullah Rahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, ketika beliau mengomentari ayat di atas, beliau mengatakan, berkata atas nama Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu termasuk perkara haram yang paling besar. Ini kata Imam Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, seorang yang berkata atas nama Allah adalah suatu perkara haram yang paling besar. Kemudian beliau melanjutkan, ini merupakan jalan syaitan yang dia serukan. Ya, jadi tujuan syaitan memang menaruh syubhat kepada manusia, ya, menaruh syubhat, yang benar dikatakan salah, yang salah dikatakan benar, ini sepertinya benar padahal salah, ini salah padahal benar. Kemudian mereka mengerahkan makar dan tipu muslihat mereka, ya, jadi syaitan senantiasa mengerahkan makarnya dan tipu muslihatnya di siang dan malam hari untuk menyesatkan manusia, ya, terutama para ulamanya. Sehingga saudari saudaraku para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, betapa banyak, ya, dai yang menyuruh kepada pintu neraka, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam pun telah mengingatkan hal tersebut agar kita berhati-hati terhadap, ya, para ulama yang mereka menyuruhkan manusia kepada pintu neraka. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, ini ancaman berdusta atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan peringatan tentunya bagi kita semua. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna kadziban alayya laisa kakadzibin ala ghairi. Man kadzaba alayya 'amida falyatabawwa maq'adahu minan nar." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna kadziban alayya, sesungguhnya berdusta atas namaku, laisa kakadzibin 'ala ghairi, tidak sama ya seperti berdusta terhadap selainku. Man kadzaba 'alayya 'amidan, barang siapa yang berdusta atas namaku ya dengan sengaja, falyatabawwa maq'adahu minan nar." Ya, maka kata beliau, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka siap-siaplah mengambil tempat duduknya di neraka. Ya wal iyadzubillah. Ini ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan peringatan bagi kita semua yang diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala berupa ya meneruskan perjuangan kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar senantiasa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari berbicara atas Allah dan Rasul yang tidak ada pengetahuan kita di dalamnya. Ya, atau menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul. Ya, dan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah dan Rasul. Karena memang ya berdusta atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dosanya tidak sama ketika kita berdusta ya dengan selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya dosanya sangat sangat dahsyat. Man kadzaba alayya 'amidan, kata Nabi, barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, ya dengan sengaja maksudnya ia tidak ia mengetahui bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah bersabda apa yang ia katakan, atau Nabi tidak pernah memerintahkan apa yang dia katakan. Dia mengetahui dan dia melakukan hal tersebut ya baik disebabkan dengan kesengajaannya ingin merusak agama Islam ya, atau disebabkan karena memang tidak ada pengetahuan ya dalam hal tersebut. Maka kata Nabi, falyatabawwa maq'adahu minan nar, ya disuruh siap-siap oleh Nabi untuk mengambil posisi tempat duduk di neraka jahanam. Para pendengar sahabat Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya sehingga sekali lagi kita berhati-hati dalam ya menyampaikan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena sungguhnya ulama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadlul ilmi 'alal 'abid kasabbil qamari lailatal badr ala sa'iril kawakib, wa innal ulama warasatul anbiya, wa innal anbiya lam yuritu dinara wala dirhama, wa innama warithul ilmi faman akhadha bihi akhadha bihadhin wafir. Ya, sungguhnya para ulama, keutamaan para ulama ya orang yang memiliki ilmu, alal abid, terhadap ahli ibadah, fadlil qamari lailatal badri ala sa'iril kawakib, yaitu kata Nabi seperti bulan ya yang terang di malam bulan purnama atas bintang-bintang. Ya, Nabi memberikan perumpamaan seperti itu ya, seorang alim yang paham ilmu agama dengan ahli ibadah perbedaannya bagaikan bulan pada malam bulan purnama di atas bintang-bintang. Wa innal ulama warasatul anbiya, dan sungguhnya para ulama itu pewaris para nabi. Ya, sehingga kita betul-betul harus amanah apa yang disampaikan Nabi kita sampaikan walaupun pahit. Ya, apa yang tidak disampaikan oleh Nabi ya jangan disampaikan walaupun kita miliki kepentingan. Wa innal anbiya lam yuritu dinara wala dirhama, dan sungguhnya para nabi itu tidak mewariskan ya dirham dan dinar. Wa inna ma warithul ilmi, akan tapi mereka semua para anbiya kita, para rasul, mewariskan ilmu. Maka kita harus amanah ya istiqamah dalam menyampaikan ilmu tersebut, tidak dikurangi dan tidak ditambah-tambah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Sebelum kita lanjutkan, kami kembalikan kepada pembawa acara. Baik, sahabat Ismail Radio AM 774 kHz, bahagia bersama Al-Quran dimanapun Anda berada. Itulah tadi materi kajian yang disampaikan oleh Al-Ustaz Iqbal Hafidhullah Ta'ala di sesi yang pertama ini dari bahasan berdusta atas nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan Rasulnya. Tentunya masih akan kita lanjutkan di sesi yang kedua nanti. Untuk itu tetaplah bersama kami di AM 774 kHz, Ismail Radio, bahagia bersama Al-Quran. Kita akan kembali setelah Saqofah Islamiyah yang satu ini. Saqofah Islamiyah. Saqofah Islamiyah. 7 perbuatan penghancur amal. Pertama, syirik. Perbuatan ini dapat merusak amal dan dosanya tidak diampuni oleh Allah. Berdasarkan surat Al-Furqan ayat 23. Kedua, menggunakan sihir. Sihir merupakan perbuatan syirik karena di dalam sihir terdapat suatu kepercayaan kepada selain Allah. Ketiga, membunuh orang tanpa hak. Berdasarkan surat Al-Maidah ayat 32. Keempat, memakan harta dari hasil riba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melaknat orang yang melakukan riba. Hadis riwayat Muslim. Kelima, memakan harta anak yatim. Berdasarkan surat An-Nisa ayat 10. Keenam, kabur dari peperangan. Orang yang melarikan diri ketika berperang akan dimurkai Allah dan mendapat siksa api neraka. Berdasarkan surat Al-Anfal ayat 15 dan 16. Ketujuh, menuduh seorang wanita melakukan zina. Orang yang melakukan perbuatan ini akan menerima siksa berupa 80 kali cambukan. Berdasarkan surat An-Nur ayat 4. Baru saja kita dengar Saqofah Islamiyah. Nantikan Saqofah Islamiyah berikutnya di AM 774 kHz, bahagia bersama Al-Quran. Saqofah Islamiyah. Saqofah Islamiyah. Hak-hak sesama muslim. Pertama, menjawab salam. Kedua, memenuhi undangan. Ketiga, memberikan nasihat. Keempat, mendoakan ketika bersin. Kelima, menjenguk ketika sakit. Keenam, mengiringi jenazah. Hal tersebut berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kewajiban seorang muslim terhadap muslim yang lain ada enam. Apabila kamu bertemu dengannya, maka ucapkanlah salam kepadanya. Apabila dia mengundangmu, maka penuhilah undangannya. Apabila dia meminta nasihat kepadamu, maka berilah nasihat kepadanya. Apabila dia bersin lalu memuji Allah, maka doakanlah dia dengan bacaan Yarhamukallah. Apabila dia sakit, maka jenguklah dia. Apabila dia meninggal, maka iringilah jenazahnya. Hadis riwayat Muslim. Baru saja kita dengar Saqofah Islamiyah. Islamiyah. Nantikan Saqofah Islamiyah berikutnya di AM 774 kHz, bahagia bersama Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Ismail Radio AM 774 kHz, bahagia bersama Al-Quran dimanapun Anda berada. Jazakumullah khairan, Anda masih bersama kami dalam Serba Serbi Ismail Radio. Tentunya masih bersama saya Budi Cahyono dan juga pemateri kita Al-Ustadz Iqbal Hafidhullah Ta'ala yang menyampaikan materi kajian live dari kediamannya, tepatnya di Kota Lampung. Di sesi pertama tadi telah beliau jelaskan bagaimana tentang berdusta atas nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan Rasulnya, larangan berdusta atas nama keduanya. Di sesi kedua ini akan kita lanjutkan kembali kajian kita bersama Al-Ustadz, masih dalam pembahasan yang sama tentunya. Bagi sahabat Ismail Radio yang ingin bertanya ataupun berinteraktif, dapat bergabung di 8499 4343, atau juga melayangkan pesan singkat dan WhatsApp-nya di 0852-6277-4774, dan insya Allah akan kami bacakan di sesi tanya-jawab nanti tentunya. Dan selanjutnya kita dengarkan kembali materi kajian yang akan disampaikan oleh Ustadz kita kepada Al-Ustadz Faliyatafadol Maskuro. Silakan Ustadz. Tafadhal Ustaz. Kita lanjutkan Ustaz kajian kita di sesi kedua ini Ustaz. Halo para pendengar. Sahabat Ismail Radio. Allah Subhanahu wa taala. Kita kita lanjutkan. Materi kita tentang dosa-dosa yang ke-14 berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar sahabat Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man rawa anni haditsan wa huwa yura annahu kadzib fa huwa ahadul kadzibin." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man rawa anni haditsan." Barang siapa yang meriwayatkan sebuah hadis dariku, "Wa huwa yura annahu kadzib." Dan ia mengetahui bahwa hadis tersebut adalah hadis palsu, hadis dhaif. Maaf, hadis dusta. "Wa huwa ahadul kadzibin." Maka ia termasuk salah satu di antara para pendusta. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Para pendengar sahabat Ismail Radio, ini peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika kita sudah mengetahui sebuah hadis, itu bukan datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau tidak pernah menganjurkan amalan-amalan tersebut. Kemudian ia menyampaikan bahwasanya hadis ini datang dari Rasul, padahal Rasul tidak pernah menyampaikan. Maka kata Nabi, "Fa huwa ahadul kadzibin." Maka dia termasuk salah satu di antara para pendusta. Dan tentu pendusta yang seperti ini adalah pendusta di atas para pendusta. Nah, dia mengatakan terhadap ajaran Islam yang mulia, yang sudah sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang menyampaikan hadis palsu, ajaran-ajaran yang tidak pernah diajarkan oleh Rasul, adalah orang-orang yang melampaui batas. Yang mereka melampaui batas atas agama Allah Subhanahu wa taala. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini telah aku sempurnakan atas kalian agama kalian. Sehingga seorang muslim harus menjauhkan dirinya dari perkataan-perkataan yang dapat merusak keindahan Islam, yang dapat merusak keutuhan agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sekali lagi, hukuman dari Allah Subhanahu wa taala bagaimana yang disabdakan oleh Rasul, siap-siap menempati tempat duduknya di neraka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman adzlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba liyudhillan nasa bighairi 'ilm." Inna Allah la yahdil qawm al-zalimin. Kata Allah, "Faman awlamu mimman iftara ala Allahi kadhiba." Siapa yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah, liyubillan nasa bighairi ilm, untuk menyesatkan manusia tanpa pengetahuan. "Inna Allah la yahdil qawm al-zalimin." Sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Allah mengatakan, siapa yang lebih zalim? Orang yang berzina, melakukan dosa besar. Akan tetapi itu berdampak untuk dirinya sendiri. Orang yang mencuri, dipotong tangannya. Itu berdampak untuk dirinya sendiri. Kemudian orang yang membunuh, melakukan dosa besar juga, akan tapi itu berdampak untuk dirinya sendiri. Akan tapi ketika dia melakukan dosa besar, berdusta atas nama Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu tidak hanya berdampak bagi satu orang, tapi untuk manusia dan untuk keindahan agama Islam tersebut. Sehingga orang-orang yang berdusta dengan nama Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang paling zalim. Dan dosa besar, yang sangat besar dari kesyirikan. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, berdosa atas nama Allah, dan atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dosa besar, daripada ke kesyirikan. Sebagaimana beliau membawakan ya firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman adzalamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba." Beliau memetik sebuah faedah, kezaliman yang paling besar adalah berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. "Inna Allah la yahdil qauma adz-dzalimin," dan sungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Para pendengar sahabat Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara bentuk berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala, ya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan, yaitu ya ia berdusta dengan cara mengatakan bahwa Allah telah berfirman seperti ini. Ya, Allah berfirman seperti ini, kemudian ia tafsirkan tidak sesuai dengan penafsiran para sahabat. Ya, ayatnya benar, akan tapi menafsirkannya sesuai dengan hawa nafsunya. Dia menafsirkan dengan kepentingannya pribadi, menafsirkan dengan ra'yunya, dengan akalnya, bukan dengan apa yang diinginkan oleh ya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum. Ya, kemudian bisa juga berdusta atas nama Allah dan Rasul, ia mengatakan sesuatu ya yang tidak dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi ketika di sana para seorang alim yang berilmu jatuh kepada ya salah penafsiran atau salah berfatwa, maka baginya mendapatkan satu pahala. Ya, mengapa? Karena mereka melakukan sebuah fatwa atau menafsirkan bukan kehendak hawa nafsu mereka dan bukan menggunakan ya akal mereka, akan tapi dengan dalil Al-Quran dan hadis. Namun terkadang manusia terjatuh kepada kesalahan, yaitu hal yang wajar dalam kehidupan. Para pendengar sahabat Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ya kita semua bisa memahami dari dosa besar yang ke-14 ini yang dibawakan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala, serta ancaman-ancaman bagi orang-orang yang berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala dan atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga kita semua sebagai para dai Allah Subhanahu wa taala menjauhkan diri kita dari ya merasa malu untuk mengucapkan wallahu a'lam. Karena ucapan wallahu a'lam adalah sebaik-baik jawaban ketika kita tidak mengetahui sebuah hukum. Dan ini yang dicontohkan oleh sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal ketika beliau dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas khimar, di atas keledai. Ketika itu Nabi berkata, "Wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah kepada hambanya dan hak hamba kepada Allah?" Lalu Mu'adz bin Jabal mengatakan, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasul yang lebih mengetahui. Ini salah satu keselamatan lisan kita dari ya menjaga agama Allah Subhanahu wa taala supaya tidak terusak disebabkan lisan kita. Dan Allah Subhanahu wa taala yang mengingatkan kita kembali tentang keadaan orang-orang yang berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, "Wa yaumal qiyamati taral ladzina kadzabu 'ala Allahi wujuhahum muswaddah." Dan pada hari kiamat, kata Allah, kelak kamu akan melihat orang-orang yang berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala, wajah mereka menjadi hitam. Ya, kelak mereka yang berdusta atas nama Allah mengatakan yang tidak pernah Allah katakan dan Rasul katakan, wajah mereka diubah menjadi kusam oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar sahabat Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pertemuan kita pada siang menjelang sore hari ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin. Ya, dan dijauhkan dari ya berkata terhadap agama Islam, terhadap Allah dan Rasulnya apa yang tidak kita ketahui. Ya, baik, kami kembalikan kepada pembawa acara. Baik, jazakumullah khairan, kami ucapkan kepada Ustaz atas materi yang telah disampaikan. Dan kini saatnya kita berikan kesempatan bagi sahabat Ismail Radio dimanapun Anda berada yang ingin bertanya dari materi yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz, dapat bergabung di 021-8499-4343 atau juga dapat Anda kirimkan melalui pesan singkat dan WhatsApp-nya di 0852-6277-4774. Tapi Ustaz, satu pertanyaan yang telah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah mendengar kajian Ustaz bahwasanya seorang suami boleh berdusta ataupun berbohong kepada istrinya. Apakah dalam berbohong tersebut boleh bersumpah dengan nama Allah seperti demi Allah masakanmu enak sekali? Mohon pencerahannya Ustaz. Ya, para pendengar sahabat Ismail Radio yang dirahmati Allah, barakallahu fikum. Ya, berbohong jika memang di sana dibetul dibenar apa namanya untuk kemaslahatan, ya seperti ya seorang muslim yang akan dibunuh oleh orang kafir. Kemudian si kafir tadi berkata, apakah engkau melihat seorang muslim tadi? Boleh kita berbohong, saya tidak melihat. Ya, atau untuk membahagiakan seorang istri, ya. Ketika dia masak misalnya, masakannya tidak enak, akan tadi kita untuk memujinya, kita katakan masakan tersebut enak. Itu tidak mengapa. Akan tetapi, ya seorang muslim harus berhati-hati ketika dia bersumpah dengan nama Allah Subhanahu Ta'ala. Ya, karena sungguhnya para ulama itu sangat khawatir ketika dia banyak bersumpah demi Allah. Ya, kan? Tapi ketika kita membutuhkan sumpah tersebut, maka itu diperbolehkan. Ya, untuk berhati-hati, ya kita tinggalkan berbanyak bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Tapi demikian jawaban yang diberikan, semoga dapat memberikan pencerahan dan dapat diamalkan. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Ustaz mengenai sumpah jabatan, yaitu ketika hendak dilantik dan diletakkan Al-Quran di atas kepalanya Ustaz. Bagaimana, apakah hal tersebut dibolehkan Ustaz? Allahu a'lam bishawab. Yang jelas bersumpah atas nama Al-Quran, pengetahuan kami belum pernah dicontohkan oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang seorang bersumpah dengan Al-Quran kemudian diletakkan di atas kepalanya. Wallahu a'lam bishawab. Taib, demikian jawaban yang diberikan dan sekaligus mengakhiri kebersamaan kita ini Ustaz di kesempatan siang menjelang sore hari ini. Dan semoga apa yang Ustaz sampaikan di siang hari ini dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan sahabat Ismail Radio dimanapun Anda berada. Dan kita dimudahkan untuk menghindari ataupun menjauhi dosa besar yang ke-14 ini, yaitu berdusta atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebelum kita akhiri, mungkin ada nasihat sebagai penutup perjumpaan kita di kesempatan siang hari ini. Tafadhal Ustaz. Ya, baik, para pendengar Ismail Radio yang kami cintai, untuk menutup pada pekan kita pekan ini, ya kita senantiasa belajar dan terus belajar ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berikan sesibuk apapun kita, ya kita berikan hak kita untuk belajar. Karena dengan belajar ilmu agama, kita akan mengetahui apa yang diharamkan Allah dan apa yang dihalalkan Allah. Dengan belajar, kita akan mengetahui lebih banyak tentang hukum-hukum Islam. Ya, yang dengannya kita akan bisa hidup bahagia, akan mengetahui hal-hal yang dibolehkan dan yang diharamkan, serta terhindar dari ya berdusta atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berdusta atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena perkara yang seperti ini, berdusta atas nama Allah dan Rasul, adalah perkara yang sangat berbahaya dan dapat merusak keindahan agama Islam dan syariat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa afu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah sahabat Ismail Radio dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita simak bersama kajian yang disampaikan oleh Al-Ustadz Iqbal Hafidhullah Ta'ala, kajian yang berkenaan dengan dosa-dosa besar, di mana dosa besar ke-14 ini adalah berdusta atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga kita, menjaga lisan kita dari berkata ataupun bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan sumpah tersebut adalah sumpah palsu. Bagi Anda sahabat Ismail Radio yang ingin mengikuti kelanjutan kajian dari Al-Ustadz kita Ustadz Iqbal Hafidhullah Ta'ala dari bahasan Al-Kabair, dapat Anda ikuti setiap hari Jumat dari pukul 13.15 sampai selesai. Saya Budi Cahyono mewakili kru yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Jazakumullah khairan atas kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di AM 774 kHz Ismail Radio, bahagia bersama Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.